Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Furqan Najiyah. InsyaAllah kita masuk pada bab-bab yang terakhir, pembahasan kaifa nazurul qubura, bagaimana kita berziarah kubur. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni kuntu nahaitukum an ziaratil qubur fazuruha litudzakkirukum ziyaratuha khaira. Sesungguhnya aku dulu pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Sekarang silahkan kalian berziarah, yang ziarah kubur akan mengingatkan mereka kalian untuk menggerakkan, melakukan kebaikan-kebaikan. Dalam riwayat yang lainnya, tudzakkirukumul maut, ziarah kubur akan mengingatkan kalian pada kematian. Dan orang yang mereka mengingat kematian dan banyak-banyak mengingat kematian, seperti yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akthiru dzikra hadhihi miladzat, perbanyaklah kalian mengingat penghancur kelezatan. Penghancur kelezatan yaitu al-maut. Allah Subhanahu wa taala ketika ingatkan kepada kita tentang nikmat-nikmat yang dinikmati manusia, afara'aita imma ta'nahum bisinin thumma ja'ahum ma kanu yu'adun ma akhna 'anhum ma kanu yumatta'u. Bagaimana pendapat Anda jika kami berikan kesempatan kepada mereka untuk menikmati kenikmatan dalam beberapa tahun, bertahun-tahun mereka bergelimang dalam kenikmatan. Summa ja'ahum ma kanu yu'adun, lalu datang kepada mereka apa yang dijanjikan yaitu al-maut. Dan ketika al-maut datang, ma aghna anhum ma kanu yumatta'un, tidak bermanfaat bagi mereka seluruh apa yang pernah mereka nikmati, harta, jabatan, keluarga, kawan, dunia dan seisinya akan sirna dengan datangnya al-maut, sehingga mereka dipisahkan dari semua kenikmatan yang mereka rasakan. Banyak mengingat kematian, kata al-Imam Ibnu Taqwa, barang siapa yang dia banyak mengingat kematian, man aktsara dzikra al-maut ukrima bi tsalats, barang siapa yang dia banyak mengingat kematian, Allah akan muliakan dia dengan tiga hal. Yang pertama, nasyatul ibadah, semangatnya dia dalam beribadah, dia akan semangat, gesit, kemudian punya gairah yang tinggi untuk beribadah. Kenapa? Karena dia tahu bahwa kalau kematian datang, memutus kesempatan beramal. Sedangkan yang bermanfaat kelak di hadapan Allah itu hanyalah amal yang dibawa, amal yang dilakukan. Hari-hari ketika semua perkara tidak bermanfaat lagi, yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah datangnya hari saat harta Anda dan anak-anak Anda tidak lagi berguna kecuali orang mereka datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Yang kedua, surah At-Taubah. Segalanya dia bertaubat. Orang yang banyak mengingat kematian, dia sadar bahwa dosa dan maksiat itu hanya akan mengantarkan dia berhadapan dengan azab. Sedangkan kematian memutuskan dia kesempatan untuk yaitu beramal lagi. Jangan sampai kematian lebih mendahului dibandingkan taubat dia. Orang yang matinya dalam keadaan bertaubat, dia terancam azab. Maka ketika dia sadar bahwa taubat pun ketika terjadi saat kematian telah sampai di tenggorokan, enggak ada gunanya, maka dia segera bertaubat kepada Allah ketika dia tergelincir. Yang ketiga, mengingat kematian itu akan menghasilkan qanaatul qalbi, hatinya qanaah, karena dia sadar bahwa sebanyak apapun dunia dia kumpulkan dan sehebat apapun dunia dia banggakan, kalau mati datang semua akan ditinggal. Maka dia tidak rakus. Dia akan ambil dunia secukupnya untuk bekal mendapatkan kampung akhirat. Beliau ada beberapa catatan yang berkaitan dengan ziarah kubur. Yang pertama, yusannu salam alal amwat wa du'a lahum inda duhul. Disunahkan untuk mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minina wa inna insyaallah bikum lahiqun, as'alallaha lana walakum al-afiyah. Disunahkan untuk dia mengucapkan salam kepada orang yang mati, para mayit, dan mendoakan untuk mereka, bukan berdoa kepada mereka, mendoakan untuk mereka ketika dia masuk ke kubur. Faqad allama ar-rasulu ashabahu ayakulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada para sahabatnya untuk mengucapkan assalamualaikum ala diyar, keselamatan bagi kalian wahai ala diyar. Ini penduduk kampung barzah, minal mu'minin, dari kalangan kaum mu'minin. Wa inna insyaallah bikum lahiqun, dan sesungguhnya aku akan menyusul kalian insyaallah ketika Allah telah mengendakinya. As'alallaha lana wa lakum al-afiyah, aku minta kepada Allah agar memberikan al-afiyah, yaitu kesejahteraan bagi kami dan bagi kalian. Yang masih hidup Allah berikan al-afiyah, keselamatan, kesejahteraan, senantiasa bisa mengabdi kepada Allah Ta'ala. Dan bagi orang sudah dipanggil Allah di alam barzah, diselamatkan dari azab. Ini adalah doa yang disampaikan, yang diajarkan Nabi kepada kita sekalian ketika kita ziarah kubur. Catatan kedua, adamul julus alal qabri, tidak boleh duduk di atas kuburan. Wadamu watihi, tidak boleh dia yaitu menginjak kuburan. Kuburan enggak boleh diduduki, enggak boleh diinjak-injak. Ini adalah termasuk kemungkaran dalam masalah kuburan. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusallu ilal qubur wala tajlisu 'alaiha. Jangan salat menghadap kubur dan jangan duduk di atas kubur. Salat menghadap kubur tidak diperbolehkan. Maksudnya menghadap kubur secara langsung. Ini kuburnya, Anda salat, antum salat menghadap kubur. Atau masjid langsung selokasi dengan kuburan. Masjid yang selokasi dengan kuburan hendaknya dipisahkan dengan tembok atau dibuat pemisah gang atau jalan sehingga terpisah antara masjid dengan kuburan. Catatan ketiga, ada mutawaf halal qabri biniyati taqarrub. Tidak boleh tawaf. Tawaf itu di dunia ini hanya boleh di satu tempat. Di mana, ikhwan? Ka'bah. Itu satu-satunya tempat yang kita boleh mengadakan ibadah tawaf. Bukan tawaf di kuburan. Dengan niat taqarrub, yaitu dengan niat mendekatkan diri kepada ahlul kubur. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wal yattawafu bil baitil atiq, dan tawaflah kalian di Ka'bah Baitullah, rumah tua, maksudnya Ka'bah Baitullah. Yang keempat, di antara catatan beliau tentang ziarah kubur, disunahkan salam, tidak boleh duduk di atas kubur, tidak boleh menginjak kubur, kemudian tidak boleh tawaf di sekitar kubur. Yang keempat, ada miqra'ati syai' minal Qur'an fil maqbarah. Dilarang membaca Al-Qur'an di kuburan. La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Rumah yang tidak dibacakan di dalamnya Al-Qur'anul Karim, tidak dipakai ibadah, tidak dipakai yaitu melakukan amal-amal ubudiyah, sunnah, yang sunnah-sunnah, qiraatul Qur'an, wirid, zikir, salat sunnah, yanfiru minal bait alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan itu akan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Wahada isyaratun ila anna al-qubura laysat mahallan lil Qur'an. Ini memberikan isyarat pada kita bahwa kuburan itu bukan tempatnya untuk dibacakan atau dibacanya Qur'an. Bi'aksil bait, sebaliknya dengan rumah. Rumah itu tempatnya untuk dibacakan Qur'an. Jangan rumah dikosongkan dari baca Qur'an, di salat sunnah. Sebagaimana kuburan bukan tempatnya ibadah, maka jangan dilakukan baca-baca Qur'an, ibadah di kuburan. Wal ahadith al-waridah fil qira'ah al-kubur ghairu sahihah. Adapun beberapa hadis yang diriwayatkan membaca Al-Quran di kuburan itu enggak sahih. Catatan kelima, amma talabul madad wal aun minal mayyit walau kana nabiyan aw waliyan fahuwa minasyirkil akbar. Adapun mencari atau meminta pertolongan kepada mayit, minta tolong kepada mayit, walaupun mayitnya itu adalah nabi atau wali, maka ini termasuk asyirkul akbar, karena meminta kepada makhluk termasuk dia syirkun akbar, syirik besar. Syirik itu beribadah kepada selain Allah Ta'ala tanpa pandang bulu siapa yang diibadai. Yang disembah itu malaikat, nabi, wali, atau batu, bintang, pohon, sama aja. Pokoknya ibadah yang ditujukan kepada selain Allah itu adalah syirkun, yaitu syirik besar. Liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uk wa la yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Jangan kamu berdoa kepada selain Allah Ta'ala. Apa yang tidak memberikan manfaat padamu dan tidak mendatangkan atau menolak mudarat. Kalau kamu melakukan yaitu ibadah kepada selain Allah Ta'ala, Anda termasuk orang zalim yaitu musyrik. Beribadah kepada selain Allah adalah bentuk kezaliman karena dia telah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ibadah itu hanya boleh ditempatkan kepada Allah Ta'ala, ditujukan kepada Allah Ta'ala. Ketika ibadah dia tujukan kepada selain Allah Ta'ala, maka dia musyrik. Yang keenam, adamu wat'il akali lizuhur. Tidak boleh meletakkan karangan-karangan bunga. Modelnya orang sekarang, mereka meletakkan menumpuk karangan bunga. Kadang karangan bunga panjangnya bisa 100 meter, 200 meter atau sekilo. Orang yang jejer karangan bunga itu hanya jadi bangkai yang malah ngerepotkan, namun dibuang kemana itu bingung. Dibuang jadi sampah. Seandainya uang seperti itu disedekahkan kepada fuqara wal masakin, tentu lebih manfaat. Hanya pengen cari nama, hanya pengen yaitu ada namanya, ikut berduka cita, toko apa, pejabat siapa, kemudian dan seterusnya. Pemborosan dan menyanyiakan harta tidak pada tempatnya. Kemudian wahamalaha liwaqiha ala qabril mayyit, atau juga pernah menaburkan bunga di atas kuburan mayit. Ini semuanya adalah tasabbuh bin Nasara. Ini semuanya merupakan tasabbuh dengan orang-orang Nasrani. Islam itu agama yang sudah memberikan tuntunan komplit. Dalam semua perkara sudah ada aturannya. Berbanggalah dengan Islam, jangan tiru-tiru ahlu jahannam. Jangan tiru-tiru ahlu jahannam. Termasuk kerusakan umat Islam, tasabbuh bil kufar. Tasabbuh bil kufar, meniru-niru kufar, apa, non-muslim. Tiru-tiru non-muslim. Kita ini sudah dikasih agama yang sudah komplit, lurus, bagus, paling indah. Dan selain muslimin, mereka adalah ahlunar. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Bagaimana Anda meniru ahlu jahannam? Maka Syekhul Islam menulis kitab Iqtida'us Siratil Mustaqim Mukhalafah li Ashabil Jahim. Bagaimana menetapi Siratal Mustaqim dan menyelisih ahlu jahannam, neraka jahim. Bagaimana muslim niru-niru Nasrani, Yahudi, musyrikin. Wa idha'atu lil mali fi ma la fa'idata fihi. Dan itu termasuk menyanyiakan harta yang tidak ada faedahnya sama sekali. Walau u'tiya al mablaq lil fuqara sadaqatan lil mayyit lastafada al mayyit wal fuqara. Kalau seandainya harta yang dia sia-siakan itu disedekahkan atas nama mayyit untuk para fuqara, itu manfaat bagi mayyit yang di atas nama sedekah dan manfaat bagi fuqara yang menerima sedekah. Yang ketujuh, la yajuzul bina ala qabri. Oh, ini kita batu syai, tidak boleh membuat bangunan-bangunan di atas kubur atau membuat tulisan-tulisan pada kuburan. Baik itu min al-Quran atau syair, baik itu tulisan itu adalah al-Quran atau syair. Maka ini semuanya adalah linahyil warid fil hadith, masuk dalam larangan hadis Nabi. Naha antajsisil qabri Wa Ayyub bin Ali, Nabi melarang untuk menyemen kubur, membuat di semen kuburnya, dibangun di kijing, apalagi dikasih buatan ke istana. Dan Nabi melarang untuk membangun di atas kuburnya itu bangunan. Wa yaktafi biwad'i hajarin birtifa'i syibrin li'uraf al-qabru kama fa'ala Rasulullah SAW indama wada'a hajaran ala qabri Utsman ibn Mak'un. Cukuplah meletakkan batu pada kuburan dan kuburan ditinggikan sejengkal supaya dikenal ini adalah kuburan, sehingga tidak diinjek, tidak diduduki, sebagaimana yang dilakukan Nabi ketika ini kepada kuburnya Utsman bin Mak'un, yang Nabi yaitu memberikan tanda kuburan saudaranya yaitu Utsman bin Mak'un. Ini beberapa catatan yang berkaitan masalah kubur. Apa aja tadi ikhwan? Satu, kita masuk mengucapkan salam. Kedua, larangan duduk di atas kubur atau nginjek kuburan. Ketiga, larangan tawaf di kubur. Keempat, larangan baca Quran, sholat di kubur. Yang kelima, larangan minta kepada mayit karena syirkun akbar. Yang keenam, larangan untuk menabur yaitu bunga-bunga atau karangan bunga. Yang ketujuh, ini tidak boleh membangun bangunan di atas kubur. Sekarang kita masuk pada pembahasan yaitu at-taqlidul a'ma, taklid buta. Yang diajarkan dalam Islam adalah al-ittiba. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Inilah jalanku yang lurus. Allah telah menjelaskan agama ini dengan segala menggamblangnya. Wa anna hadha sirati. Ini loh jalanku. Dengan penjelasan Nabi segamblang-gamblangnya tentang jalan Allah Ta'ala. Dan tidak ada yang tertinggal dari kebutuhan hidup manusia dalam Al-Quran dan Surah Nabi. Sehingga Allah memerintahkan kita untuk mengembalikan semua perselisihan kita kepada Quran dan Sunnah, karena jaminan untuk mendapatkan jawabannya, pasti akan mendapatkan jawabannya. Itu jika dia mengetahui, memahami tentang Al-Quranul Karim. Sehingga kata para ulama, perintah Allah untuk kita mengembalikan pada Quran dan Sunnah, seandainya mengembalikan pada Quran dan Sunnah itu tidak ada jawabannya, sia-sia Allah memerintahkan kita untuk mengembalikan masalah kepada Al-Quran dan Sunnah. Adapun lawan ittiba adalah taklid. Taklid. Ittiba dan taklid itu bisa bentuk perbuatannya sama. Bedanya, kalau ittiba itu beramal dengan dalil, kalau taklid itu beramal hanya ikut-ikutan tanpa tahu dalilnya. Orang sholat satu ittiba, satu taklid. Yang ittiba, setiap rekan-rekannya itu dia tegakkan dengan dalil. Sifat dari sifat takbir sampai salam, Allah tegakkan, dia tegakkan dengan dalil. Dia lakukan dengan dalil. Itu ittiba. Tapi kalau taklid, hanya niru orang. Dia tidak tahu dalilnya. Takbir ikut takbir. Berdiri, ruku, sujud ikut. Ya kayak anak kecil ngelirik, pokoknya takbir, berdiri, rukuk, sujud, ikut-ikutan taklid. Kita diperintahkan ittiba, fattabi'uhu, jadilah anda orang ittiba dan jangan taklid. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasuli qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wala yatadun. apabila dikatakan kepada mereka, mari kita mengikuti apa yang Allah turunkan dan Rasulnya ajarkan. Selayaknya seorang muslim mengikuti apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Qalu, berkata orang-orang kafir musyrik, hasbuna ma wajadna alihi aba'ana. Kata mereka, cukuplah bagi kami apa yang kami dapatkan dari kakek moyang kami. Alasan menolak kebenaran dengan alasan kakek moyang itu sudah sejak zaman dulu kala. Alasan menolak kebenaran dengan alasan mengikuti kakek moyang itu alasan dari zaman Nabiullah Nuh sampai zaman Nabi Muhammad SAW. Rata-rata semua orang kafir mereka untuk menolak ajaran Nabi dengan alasan kakek moyang. Kaumnya Saleh, kaumnya Yahud, atanhana anak buda ma ya'budu abauna. Apakah kalian, apakah engkau melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh kakek moyang kami? Ketika Nabi Ibrahim mengajak para agama tauhid, kata kaumnya, kadzalika yaf'alu, demikianlah mereka melakukan perkara tersebut. Kami telah mendapatkan kakek moyang kami, kadzalika yaf'alun, begitu mereka melakukannya. Sehingga menisbatkan perbuatannya itu mengikuti kakek moyang. Sebagaimana kaumnya Nabi Muhammad SAW ketika disuruhkan kepada mereka untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah, mereka katakan, cukuplah bagi kami apa yang kami dapatkan dari kakek moyang kami. Apa bantahan Allah? Awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Apakah seandainya bapak mereka, kakek moyang mereka itu la ya'lamuna syai'an, tidak berilmu sama sekali, alias bodoh, enggak berilmu sama sekali, wa la yahtadun, dan tidak mendapatkan petunjuk alias sesat. Kalau kakek moyangnya itu bodoh dan sesat, apa juga diikuti? Dalam ayat yang lainnya, awalau kana abauhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Apakah seandainya kakek moyang mereka itu la yaqilun, tidak punya akal, tidak punya pemahaman yang benar dan sesat, tidak mendapatkan petunjuk, apa juga akan mereka ikuti? Dalam ayat yang lainnya, awalau kana syaitan yad'uhum ila adzabis sa'ir. Apakah seandainya syaitan mengajak mereka ke neraka sa'ir, akan juga mereka ikuti? Mengikuti itu standarnya dalil, ilmu. Orang yang mereka tidak berdasarkan ilmu, maka dianya taklid. Catatan pertama, yukhbirunallahu an halil musyrikin hinama qala lahum ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam ta'ala ila al-quran wa tauhid wa tauhidillah wa du'aihi wahda faqalu yakfina aqidata yakfina aqidatul aba faradda alaihim al-quran qailan inna aba'akum juhalun la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun ila tariqil haq. Allah mengkhabarkan tentang perihal kaum musyrikin ketika Rasul mengajak mereka, ta'alau ilal Qur'an wa tauhidillah, mari kita mengikuti Al-Qur'an dan mengikuti atau mentauhidkan Allah Ta'ala. Hanya berdoa kepada Allah saja. Apa kata mereka? Yakfina aqidatal aba. Cukuplah bagi kami akidahnya, keyakinannya orang tua kami. Ya, kalau orang sini ya bilang, iki wis mbah-mbahmu mbiyen le, puluhan tahun yang lalu wis ngene iki mbah-mbahmu. rasa niko-niko ngene baik. Taklid alasannya apa? Pokoknya mbah-mbah kita kayak dulu seperti ini. Ini taklid. Inna maka Al-Qur'an faradna alaihimul Qur'an. Al-Qur'an membantah mereka yang mengikuti atau yang taklid kepada kakekmu yang mereka itu. Inna aba'akum juhalun. Bapak kalian, kakek-kakek kalian itu adalah juhalun, bodoh, enggak tahu ilmu. Maka ketika orang-orang Quraisy itu marah kepada Nabi, apa kata mereka? Muhammad telah membodoh-bodohkan bapak-bapak kita, kakek moyang kita. Ini adalah tuduhan mereka kepada Nabi Sallam. Karena memang Allah katakan orang seperti itu adalah orang bodoh. Walam yahtadu ila tariqil haq. Dan kakek moyang kalian itu tidak tahu jalan kebenaran alias sesat. Bagaimana kalian ikuti orang bodoh dan sesat? Catatan kedua. Inna kathiran minal muslimin waqa'u fi hadha taqlid al-a'ma. Sesungguhnya kebanyakan kaum muslimin terjerumus fi hadha taqlidil a'ma, dalam perkara taklid buta ini. Faqad samitu ahad ad-du'ati yakhthubu fi muhadharati qailan. Saya pernah dengar ada seorang dai yang dia sedang berkhutbah dalam muhadharahnya, ceramah dalam muhadharahnya, dia mengatakan begini. Hal kana apa hukum ya'lamuna annallaha law yad. Apakah bapak-bapak kalian tahu kalau Allah itu punya tangan? Ingin menolak tangan Allah dengan alasan bapak-bapak mereka itu tahu enggak kalau Allah punya tangan? Itu namanya ingin bertaklid kepada kakek moyang mereka dalam urusan menolak Allah punya tangan. Yahtaju bi'abaihi alal ingkar. Dia berdalil dengan kakek moyangnya itu untuk mengingkari Allah punya tangan. Sedangkan Allah menegaskan dalam Al-Qur'anul Karim, ma'a anal Qur'ana asbata dzalik fi qouli ta'ala an khalqi Adam. Sedangkan Al-Qur'an menetapkan tentang tangan Allah saat Allah mengatakan tentang penciptaan Adam, ma manaka antas juda lima khalaqtu biyadai. Wahai iblis, kenapa kamu tidak mau sujud kepada makhluk yaitu Adam yang aku ciptakan dengan tanganku? Dan menetapkan tangan Allah itu tidak melazimkan menyerupakan tangan Allah dengan tangan makhluk. Karena Allah telah menegaskan laisa kamitsli syai', tidak ada yang serupa dengan Allah apapun. Sehingga mestinya menetapkan tapi tidak menyerupakan dengan makhluk. Ini yang dikatakan ulama dengan ungkapan singkat, isbatun bila tasbih wa tansihun bila ta'wil, bila ta'til. Menetapkan nama dan sifat Allah tanpa melakukan tasbih penyerupaan dengan makhluk, dan menyucikan Allah tanpa melakukan penolakan dengan nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. Ahlul bid'ah dalam masalah nama dan sifat ini, ikhwan, sebagian mereka terjerumus dalam menyerupakan Allah dengan makhluk. Sebagian mereka ingin menyucikan Allah tapi menolak nama dan sifat Allah. Alasannya, kalau menetapkan nama dan sifat Allah, itu akan terjerumus dalam menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka dia tolak. Dia keluar dari mulut singa, masuk ke mulut buaya, ini dari buaya ke buaya yang lainnya. Dia menghindari kekafiran, masuk pada kekafiran yang lainnya. Mestinya mengikuti Al-Quran dan Sunnah seperti cara Allah dan Nabi mengajarkan. Oleh karena itulah perkataan Al-Imam Syafi'i, ikhwan, menjadi penting. Apa itu? Amantu billah. wa ma jaa anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ma jaa an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala muradi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku beriman kepada Allah dan apa yang datang dari Allah, bagaimana caranya? Sesuai dengan kehendak Allah. Aku beriman kepada Rasulullah SAW dan apa yang datang dari beliau, bagaimana caranya? Sesuai dengan kehendak beliau. Ada orang mengimani Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan kehendak dirinya, sehingga akhirnya Quran dan Sunnah diadili. Dia tidak mengikuti Quran dan Sunnah, tapi dia mengadili Al-Quran dan Sunnah. Quran Sunnah suruh mengikuti kemauan dia. Yang ketiga, catatan ketiga. Wa hunaka nau'un akhar min at-taqlid ad-dhar. Di sana ada jenis lain taklid yang membahayakan, yaitu taklidul kufar. Taklid kepada orang-orang kufar fil fujur wasufur walibas walibas wadhaik. Taklid pada orang kafir, tapi musibahnya itu niru-niru yang orang kafir itu dalam perkara fujur, dalam perkara kefajiran, perzinaan, mentem, kemudian free sex, sufur, membuka wajah, walibas utayik, pakaian sempit, itu yang ditiru dari kalangan orang kafir. Termasuk cukur-cukur model yang dilarang, khosa, cukur apa khosa itu menyisakan sebagian rambut, enggak boleh. Bahkan cukur enggak genah, model landak, model gergaji, model apalagi, model uncet atau model apa, semua model cukuran ditiru. Tanpa mikir, patut enggak patutnya itu tanpa mikir. Pokoknya idola bagaimana dia punya tampilan langsung ditiru. Itu hakikatnya sungguhnya memang pengagungan begitu. Kalau dia sudah mengidolakan seperti itu. Sebagaimana sahabat yang mengidolakan Nabi, ittiba kepada Nabi, maka juga apa yang Nabi contohkan, Nabi perintahkan tanpa mikir. Itu keterkautan hati kepada ini sang idola. Hanya kalau beridolakan Nabi itu idola ahlul jannah, idolakan selain Nabi idola ahlul nar, yang akan mengantarkan pada neraka. Kemudian beliau katakan, wailatana qalatnahum min fil muhtara'at an-nafi'ah ka san'i ta'irat wa ghairiha mimma yuqayiduna yufiduna. Aduh, seandainya taklidnya itu dalam perkara yaitu hal-hal yang bermanfaat. Taklid dalam hal kepandaian membuat pesawat terbang, bagus. Kalau itu yang ditiru bagus, yang manfaat. Tapi yang ditiru itu model-model yang rusak-rusak, mentem, free sex, pakaian-pakaian yang seronok, kemudian yaitu khasiat ariat berpakaian tapi telanjang. Ini semuanya meniru yang rusaknya, menderui kotorannya, tidak mengambil yang bagusnya. Ini adalah fenomena sebagian umat atau kaum muslimin. Yang keempat, catatan beliau, katsiran minan nas taqululah. Kebanyakan manusia, kalau kamu mengatakan kepada dia, qala Allah qala rasuluh, Allah berkata, Allah berfirman begini, Nabi bersabda begini, fayaqulu, dia akan menjawab bagaimana? Qala syekh, berkata kiai, berkata ulama, berkata fulan, guru, alam yasma'u qawlahu ta'ala, apa mereka ini enggak dengar firman Allah Ta'ala? Ya ayyuhalladzina amanu la tuqallidu la tuqaddimu baina yaday Allah wa rasulih. Wahai orang beriman, jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Kalau sudah ada perkataan Allah dan Rasulnya, itu yang dikedepankan. Jangan lancang mendahului Allah dan Rasulnya dengan mendahulukan perkataan fulan dan fulan. Wa qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, arahum sayahlikun. Aku memandang mereka, mereka itu akan hancur, dibinasakan oleh Allah. Aqulu qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa yaqulun qala Abu Bakar wa Umar. Aku ketengahkan, aku sampaikan perkataan Nabi, dibantah dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Walaupun Abu Bakar Umar enggak pernah ada niat untuk menyelisih Nabi, tapi orang yang mereka membantah perkataan Nabi dengan bahkan perkataan Abu Bakar dan Umar, itu termasuk kelancangan. Kalau sudah ada perkataan Nabi, samina wa ta'na, dia angkat di atas kepala, dia dijunjung tinggi. Wa qala syair yungkiru alal mutajina bikalami syuyukhihim. Seorang penyair berkata, ketika mengingkari orang yang mereka berhujah, berdalil dengan perkataan syekh-syekh mereka, apa katanya? Aku qala Allah qala rasuluh. Aku katakan perkataan Allah, perkataan Rasulnya, berkata Allah, berkata Rasulnya. Fatajibu syaikhi innau qad qala. Kamu jawab, syekhku, dia telah mengatakan begini. Membantah qala Allah qala Rasul dengan perkataan syekh. Yang terakhir, la taruddul haqqa. Jangan kamu tolak al-haq. Baca. Silakan baca. Aja yang bawa bukunya. Jangan menolak kebenaran. Allah telah mengutus para rasul untuk segenap manusia. Allah mengutus para rasul untuk mendakwai manusia agar mereka mau beribadah dan menyembah kepada Allah semata. Akan tetapi kebanyakan dari mereka mendustakan rasul-rasul utusan Allah itu. Mereka tolak kebenaran yang dibawa, yaitu ketauhidan. Akhirnya mereka pun menemui kebinasaan. Pembahasan terakhir ikhwan, kita cukupkan hari ini biar cepat selesai. La taruddul haqqa, jangan kamu tolak kebenaran. Kalau itu al-haq, itu terima. Karena al-haq itu ahaqqu ayyutaba. Al-haq itu adalah paling layak untuk diikuti, berhak untuk diikuti. Maka kalau itu kebenaran, jangan dibantah siapapun yang membawanya. Perlu difahami perbedaan antara menerima kebenaran dengan mencari kebenaran. Kalau menerima kebenaran dari siapapun, kebenaran wajib untuk diterima, walaupun bahkan dari syaitan. Kalau itu kebenaran, tetap wajib terima kebenaran. Beda dengan mencari kebenaran atau mencari ilmu. Kalau antum mencari ilmu, cari guru, itu tidak boleh sengaja berguru kepada setan. Tidak boleh sengaja berguru kepada musyrik kafir, kepada orang sesat. Tapi kalau berguru, wajib memilih, yaitu ustadz pembimbing al-sunnah, yang betul-betul mengajarkan al-haq. Oh, fanatik, gak apa-apa. Memang harus fanatik dengan kebenaran dan fanatik kepada yang hak. Gak boleh kita kemudian menggelior kepada yang salah. Bu, ini bukan fanatik, ini adalah istiqomah di atas al-haq. Ungkapannya dibalik-balik, oh fanatik. Nyekeli kebenaran, fanatik. Kemudian kalau dia ini apa, melihat-melihat kepada kebatilan, diterima semuanya, ini adalah toleransi. Masya Allah, sikap tolerannya tinggi. Ini ungkapan syaitan yang demikian. Menggelari ahlul haq dengan ungkapan batil, menggelari kebatilan dengan ungkapan yang bagus. Ini dalam rangka untuk menipu manusia, agar mereka kemudian yaitu terperosok dalam kebatilan. Akan banyak nama-nama yang bukan hakikatnya. Yusammunaha bighairi ismiha. Mereka menamai sesuatu bukan pada namanya. Beliau katakan di sini, catatan pertama, laqad arsalallahu rusula linnas. Allah telah mengutus para rasul kepada manusia. Wa amarahum bidakwati ila ibadatillahi wa tauhidih. Dan Allah memerintahkan kepada manusia, dan Allah memerintahkan kepada para rasul untuk mendakwahkan, mau untuk mendakwai manusia supaya mereka hanya beribadah kepada Allah saja dan mentauhidkan Allah. Walakin akthar al-umam kadzabur rusula wa raddul haqqo. Tapi kebanyakan manusia, kebanyakan umat-umat yang didatangi para rasul itu, mereka mendustakan para rasul karena sombong dan angkuh. Kalau soal adanya mukjizat yang membuktikan kerasulan mereka, full mukjizat. Tapi masalahnya itu hatinya itu, yaitu kufur. Kufur itu dari kata yaitu makna yang mana tahtiyah, menutupi. Barang bukti kebenarannya sudah cetok, tapi masalahnya hati dia tutup untuk membenarkan barang yang benar, sehingga dia mendustakan. Dan mereka menolak kebenaran yang didakwahkan oleh para nabi, wawat tauhid, yaitu dakwah tauhid, yang akhirnya akibat pendustaan mereka adalah ad-dimar, yaitu kehancuran, kebinasaan. Sebagaimana kaumnya Nuh dibinasakan Allah, kaumnya Hud, kaum Samud, kaum Ad, kaum Samud, kaumnya Nabi Lut dihancurkan Allah karena pendustaan mereka kepada Rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, ya. Yang kedua adalah bawakan hadis Nabi, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya itu ada kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Kalau Nabi jelaskan apa itu al-kibru, al-kibru batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia. Sombong yang menjadikan dia kafir, menolak kebenaran. Sombong merendahkan manusia, dia berakhlak dosa besar. Sombong yang membuat dia keluar dari Islam, sombong yang menolak kebenaran, dia diancam untuk tidak masuk surga. Kalau dia sombongnya sombong kafir, khalitan finar, kekal dalam neraka. Sombongnya sombong akhlak, tidak sampai menjadikan dia kafir, dia terancam tidak masuk surga duluan, akan diadab dulu, baru kemudian dia kalau punya iman dimasukkan ke surga. Batarul haq itu raddul haq, menolak kebenaran. Fala hada la yajuzu lil mu'min ayaruddal haqqa wan nasiha hatta la yatasabbahu bil kuffar. Oleh karena itulah seorang mukmin tidak boleh dia menolak kebenaran, tidak boleh menolak nasihat yang benar, sehingga dia tidak akan masuk yang tasabbuh bil kuffar, karena orang kafir menolak kebenaran. Wa hatta la yaqafil kibri allati yamna'u sahibahu dukhulal jannah, dan jangan sampai dia terjerumus dalam kesombong yang menghalangi pemiliknya untuk masuk ke surga. Wal hikmatu dhalatul mu'min ainama wajataha ini ila taqwa. Hikmah itu dhalatul mu'min, hikmah itu adalah barang hilangnya seorang mukmin, barang hilang, sehingga dimanapun dia dapatkan, ya ini dia ambil hikmah itu, kebenaran itu, sehingga tidak dia tolak kebenaran itu. Yang ketiga, catatan terakhir. Ya, bawahnya catatan ketiga. Tersebut dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW pernah menanggasi Abu Hurairah sebagai penjaga Baitul Maal. Suatu hari datanglah seorang pencuri hingga mengambil harta dari Baitul Maal. Abu Hurairah mengetahuinya, lalu dia pun menangkap pencuri itu. Namun pencuri itu mengharap dan mengimbau kepada Abu Hurairah untuk melepaskannya, karena katanya dia seorang yang akhirnya Abu Hurairah pun melepaskannya lagi. Pencuri itu juga datang lagi untuk ketiga kalinya dan tertangkap lagi. Pada kali yang ketiga ini Abu Hurairah mengancam, "Awas, kamu akan saya laporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Pencuri itu ketakutan dan berkata mengibar, "Jangan laporkan perkara saya ini kepada Rasulullah. Kalau kau penuhi permintaan saya tadi, maka akan aku ajari kamu suatu ayat Al-Quran yang jika kau baca ayat tersebut, maka setan tidak akan berani mencarimu." Abu Hurairah bertanya, "Ayat apakah itu?" Pencuri itu pun menjawab, "Ayat Kursi." Lalu Abu Hurairah pun melepas pencuri itu. Kemudian Abu Hurairah melaporkan kejadian yang dialami itu kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Tahukah kamu siapa yang berbicara denganmu itu?" "Dia adalah setan. Dia telah berkata benar, meskipun dia adalah dusta." Hadis di atas diriwayatkan. Ya. Catatan terakhir, ikhwan. Walihada yajibu qubulul haq min ayyi insanin kan. Maka wajib menerima kebenaran dari siapapun. Baik dari musuh Anda sekalipun wajib terima kebenaran. Sekali lagi, harus bisa membedakan antara menerima kebenaran dengan mengambil ilmu. Hatta minasyaitan, sampai toh dari syaitan, kebenaran wajib diambil. Diriwayatkan dalam hadis, Abu Hurairah pernah ditugasi Nabi menjaga harta zakat. Datang setan dalam tubuh manusia mencuri. Ditangkap oleh Abu Hurairah. Ketika ditangkap, dia yarjuhu wa yasku dha'fahu. Dia mengiba, mengeluhkan kelemahannya. Lalu dilepas oleh Abu Hurairah. Ternyata yang kedua kalinya datang lagi. Ketiga kalinya datang lagi. Yang ketiga ditangkap dan kemudian dilaporkan kepada Nabi, diancam untuk dilaporkan kepada Nabi. La arfa'annak ila Rasulillah. Benar-benar akan aku angkat kasus ini kepada Nabi. Kata setan, "Dakni, jangan-jangan biarkan aku, jangan dilaporkan kepada Nabi." Fa inni u'allimuka ayatan minal Qur'an idza qara'taha la yuqarribuka syaitan. Aku akan ajarkan kepada engkau satu ayat dari Quran yang kalau kamu baca, syaitan gak akan mendekatinya, gak akan mendekati kamu. Apa itu? Ayat Kursi, kata setan. Lalu setan dilepas oleh Abu Hurairah, dan Abu Hurairah menceritakan kepada Nabi. Maka apa kata Nabi? Atadri mantakallam. Tahu kamu enggak? Kamu tahu enggak siapa yang bicara dengan kamu itu, wahai Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah, kata Nabi, innahu syaitan. Yang bicara dengan kamu itu syaitan. Sadaqaka, dia mengajarkan perkara jujur kepadamu. Ayat Kursi tadi itu benar. Yang diajarkan dia benar. Kebenaran tetap wajib diambil. Tapi wahuwa kadzub, tapi setan tetap pendusta. Sekali lagi, ikhwan, bedakan antara menerima kebenaran dengan mengambil ilmu. Kalau menerima kebenaran itu dari siapapun, wajib diambil. Tentu ketika Anda tahu hakikat kebenaran. Tapi kalau mengambil ilmu, wajib harus dari orang yang lurus ilmunya. Karena guru itu adalah pembimbing yang akan Anda ambil ilmu dan akhlaknya. Jangan mengambil ilmu dari sembarang orang yang akan menyesatkan Anda dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekian ikhwan, dengan demikian kitab Al-Firqan Najiyah telah selesai. Insyaallah kita akan ini ganti pada kitab yang lainnya. Model rambut yang boleh dalam Islam bagaimana? Ya, yang tidak khosak, bisa agak panjang dikit, bisa tidak nyukurnya, kalau nyukur ya rata, gundul pelontos, jangan dicambul, atau sudah dirapi-rapikan jambul tahu, kuncung tawuk. model cukuran yang tidak boleh, diantaranya model kuncung, bawu, khosa, di krokot sini atau di hilang ke sini, tinggal ini. Apalagi model landak-landak yang kayak gitu. Saya dulu pernah ikut, saya dulu pernah lihat kejadian saat takziah. Saat sebelum diberangkatkan ke pemakaman, ada anaknya sudah ada jenazah mengelilingi mayit. Gak ada acara proposan, maksudnya itu gak ada. Dalam Islam tidak ada proposan. Yang ada adalah mayit itu segera diangkat ke kubur, dipercepat untuk segera bisa mendapatkan apa yang dijanjikan kepada mayit tersebut. Dan tidak ditunda-tunda, jangan dilama-lamakan untuk ini tidak segera dikuburkan. Sebab ketika segera dikuburkan, mayit segera mendapatkan apa yang menjadi haknya. Kalau itu baik, segera mendapatkan kebaikan. Kalau itu buruk, segera kita lepas beban dari mayit yang buruk tersebut. Demikian ya kawan, kita cukupkan. Ini. Tembok yang mana? Kalau tembok langsung imam gini termasuk enggak boleh, saya yang tahu. Dibuat tembok khusus, tembok yang memisahkan antara masjid dengan kuburan, sehingga dibuat tembok baru yang memisahkan antara masjid dengan kuburan. Wallahualam bissawab. Ada ikhwan? Ada bermanfaat? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.